الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'i Al-Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-bab ats-tsalits, bab yang ketiga, fil hudnati wadzimmati wal aman, bab yang ketiga yang menerangkan tentang hukum-hukum seputar al-hudnah, al-zimmah dan al-aman. Dan bab ini adalah bab yang terakhir yang disebutkan dalam kitabul jihad. Dan di dalam bab ini beliau menjelaskan tentang tiga permasalahan. Yang pertama, permasalahan al-hudnah. Yang kedua, al-zimmah. Dan yang ketiga, al-aman. Yang masing-masing akan diterangkan secara tersendiri insyaAllah ta'ala. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, aqdul hudnati ma'al kuffar. Permasalahan yang pertama tentang al-hudnah. Tentang al-hudnah, yaitu hukum melakukan al-hudnah bersama orang-orang kafir. Yang pertama, ta'rifuha, apa definisi al-hudnah? Apa definisi al-hudnah? Al-hudnatu lughatan as-sukun. Al-hudnah secara bahasa artinya as-sukun, tenang. Setelah sebelumnya bergejolak, maka terjadi ketenangan, as-sukun, ba'dal hayj. Dari hadana yahdinu. Hadana yahdinu hudunan, artinya sakana, yang bermakna tenang. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud al-hudnah, aqadul imami aw naibihi li ahli al-harbi. Seorang imam, penguasa, atau wakilnya, yang mengikat perjanjian terhadap ahlul harb, dari kalangan orang-orang kafir yang diperangi. Lalu kemudian imam melihat untuk mengikat perjanjian dengan pihak musuh dari kalangan orang-orang musyrikin, ala tarkil qitali, untuk meninggalkan peperangan, atau biasa yang kita sebut genjatan senjata, perjanjian damai, suluh. Muddatan ma'lumatan biqadril hajati wa in talat, dalam waktu tertentu tergantung kepada kebutuhan, keperluan dalam gencatan senjata tersebut. Wa in talat, meskipun dalam jangka waktu yang lama. meskipun dalam jangka waktu yang lama. Meskipun lamanya ini nanti ada perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha. Nanti akan dijelaskan. Jadi intinya bahwa al-hudnah adalah ikatan perjanjian gencatan senjata dari pihak kaum muslimin yang ditetapkan oleh penguasa atau perwakilannya bersama dengan orang-orang yang mereka dari kalangan ahlul haq yang diperangi. Ini dari pihak musuh. Ada ikatan perjanjian untuk tidak saling bertempur. Untuk tidak saling menyerang. Maka ini disebut al-hudnah. Ya. Watu sama dan juga disebut muhadanah. Wa muwada'ah wa mu'ahadah. Dan juga disebut muhadanah, muwada'ah, mu'ahadah, musalamah. Ini bermakna sama. Yang dimaksud adalah al-hudnah itu sendiri. Apa hukumnya melakukan perjanjian untuk gencatan senjata, perjanjian sulh berdamai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang menjadi musuh mereka? Kata beliau, masyru'iyyatuha wa dalilu dhalik. Disyariatkannya hal tersebut. Dan dalil yang menunjukkan disyariatkan. Yajuzu li'imamil muslimin aqdul hudnati ma'al kuffar ala tarkil qitali muddatan ma'lumatan biqadaril haja. Diperbolehkan bagi imam kaum muslimin. Jadi yang menentukan adalah imam, penguasa. Apakah diikat perjanjian untuk melakukan gencatan senjata tersebut atau tidak? Yang menetapkan adalah imam. Ma'al kuffar bersama dengan orang-orang kafir. Ala tarkul qital, untuk meninggalkan peperangan. Muddatan ma'lumah, pada waktu tertentu. Biqadari hajah, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan yang kembalinya kepada kaum muslimin. Idza kana fi aqdiha maslahatun lil muslimin. Apabila dalam mengikat perjanjian gencatan senjata tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Kadha'fihim atau adam isti'dadihim, atau seperti lemahnya kaum muslimin, mereka tidak memiliki kudrah untuk melakukan pertempuran, atau tidak adanya persiapan dari kaum muslimin, tidak ada kekuatan, tidak memiliki kudrah, jumlah yang sedikit. Demikian pula dari sisi persenjataan yang kurang, yang jauh berbanding antara kekuatan kaum muslimin dengan kekuatan orang-orang kafir. Tentu berbeda mereka yang memakai bambu runcing dengan yang memakai persenjataan modern yang berat, dengan tank, dengan berbagai macam persenjataan, pesawat tanpa awak dan macam-macam. Tidak bisa dibandingkan. Atau membandingkan antara pelemparan batu. Yang ini melempar batu, itu senjatanya batu, ketapel, batu, ketapel. Kalaupun kena ya masuk rumah sakit, diobati, kasih obat merah, sudah keluar. Dibandingkan mereka yang memakai rudal dan persenjataan yang canggih. Maka di dalam Islam, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sangat memperhatikan sisi zahir tersebut. Oleh karena itu, di dalam Islam ada hukum-hukum semacam al-hudud. Disyariatkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan itu bukan menunjukkan kehinaan bagi kaum muslimin. Karena telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang merasa semangat dalam berjihad, namun tidak punya persiapan, tidak memiliki kekuatan dari Hamas dan yang semisal mereka, yang mencela apabila terjadinya perdamaian, mencela terjadinya gencatan senjata, dianggap hal tersebut melemahkan kaum muslimin. Tidak demikian. Permasalahan mengikat perjanjian damai dan tidak melakukan penyerangan kepada orang-orang Yahudi, hal yang masyhur dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah Rasulullah alaihi salatu wasallam mengikat perjanjian damai, gencatan senjata dengan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Banu Qainuqa', Banu Nadir, Banu Quraizah, yang sampai akhirnya mereka yang membatalkan perjanjian damai tersebut sehingga terjadilah peperangan. Namun pada asalnya terjadi perjanjian itu. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan ya, kapan seorang diperintahkan untuk berperang, kapan seorang diperintahkan untuk menahan dari peperangan yang kemaslahatannya kembali kepada kaum muslimin. Termasuk diantaranya adalah aqdul hudnah, adanya ikatan perjanjian untuk saling tidak menyerang, disebabkan karena lemahnya kaum muslimin, sedikitnya jumlah mereka, tidak adanya persiapan mereka, au ghairi dalika minal masalih, atau yang lainnya dari berbagai macam kemaslahatan yang ada. Katam'in fi islamil kuffar wa nahwihi, seperti harapan dari orang-orang kafir agar mereka masuk ke dalam Islam ya, dan banyak memberi manfaat ketika terjadi perjanjian damai, termasuk dalam sulhul Hudaybiyah, banyak orang-orang kafir yang mereka berinteraksi dengan kaum muslimin, melihat akhlak kaum muslimin, kemuliaan akhlak mereka ya, dan akhirnya dengan itu mereka pun masuk ke dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sulhul Hudaybiyah itu sebagai fath, kemenangan bagi kaum muslimin. Inna fatahna laka fathan mubina. Fathan mubin yaitu sulhul Hudaybiyah. Itu kemenangan bagi kaum muslimin yang dengan sebab terjadinya suluh ya, sehingga kaum muslimin mereka bisa menunaikan ibadah dan dilihat oleh orang-orang kafir, menyebabkan banyak dari mereka dalam jumlah yang besar, kabilah-kabilah mereka menyatakan diri masuk ke dalam Islam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil di balik adanya hudnah tersebut memiliki hikmah yang besar dan masalih azimah, kemaslahatan yang sangat agung yang kembali kepada Islam dan kaum muslimin. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya melakukan al-hudnah, di qawlihi ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Dan apabila mereka meminta, janahu ay da'au talabu, meminta untuk diadakan perjanjian damai, maka fajnah laha, yakni terima ajakan mereka tersebut. untuk melakukan perjanjian gencatan senjata. Tentu hal ini ditentukan dengan kemaslahatan yang kembali kepada kaum muslimin yang ditentukan oleh al-imam. Ini di antara dalil, di antara sekian dalil-dalil yang datang dari kitabullah. Di antaranya juga surah Taubah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin. Ayat ini berkaitan dengan masalah mu'ahadah. Berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, ya, terhadap orang-orang yang kalian melakukan mu'ahadah dari orang-orang musyrik. Jadi al-mu'ahadah, ikatan perjanjian untuk tidak saling menyerang, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariatnya dan diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية 10 سنين. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikat perjanjian damai bersama dengan orang-orang kafir dalam sulhul hudaybiyah. Dalam sulhul hudaybiyah 10 sinin. Ya, selama 10 tahun. Selama 10 tahun terjadi sulh. Dan selama 10 tahun tersebut banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh kaum muslimin di saat terjadinya as-sulh. Adanya perjanjian damai tersebut. Dari maksudnya, yang telah kita jelaskan maksudnya sekian banyak, dari orang-orang yang sebelumnya mereka kafir, karena mereka berinteraksi dengan kaum muslimin, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka untuk masuk ke dalam al-Islam. Itu disebutkan dalam hadis Al-Miswar bin Makhramah, menerangkan dalam hadis yang sangat panjang sekali, menerangkan tentang peristiwa sulhul Hudaybiyah. Wa salaha al-yahud fil Madinah. وصالح اليهود في المدينة. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melakukan perdamaian, ikatan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ini juga menegaskan bahwa permasalahan as-sulh merupakan hal yang masyhur dan itu bukanlah hal yang menghinakan kaum muslimin. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh kaum Hamas yang selalu saja melakukan penyerangan-penyerangan dalam keadaan mereka tidak memiliki kekuatan. Mungkin mereka punya roket. Mereka lemparkan roket jatuh ke tempat yang tidak jelas. Kadang-kadang mengenai 1-2 orang Yahudi mati. Pembalasan orang-orang Yahudi menyebabkan ribuan kaum muslimin. Kekuatan tidak seimbang. Kadang-kadang orang-orang yang bodoh, mereka memakai dalil-dalil yang sifatnya umum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tansurullah yansurkum." Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Kita akan menolong agama Allah. Pasti Allah menolong kita. Ya, memang benar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Namun juga seorang harus menggunakan otaknya di dalam memahami nas-nas dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama ussalaf. Mereka juga mengatakan bahwa Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan memang betul Allah Subhanahu wa taala jika memberikan pertolongan kepada umat yang akan terjadi. Tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Azza wa Jal mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal yang sifatnya zahir juga harus diperhatikan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan, takhfif kepada hamba-hambanya dalam peperangan yang sebelumnya 1:10, dan Allah Subhanahu wa taala melihat kelemahan yang terjadi di kalangan umat ini. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah mengetahui kelemahan yang ada pada kalian, lalu diringankan hukumnya, ya, menjadi 1:2. Tadinya 1:10 menjadi 1:2. Ini kan hal-hal yang harus dilihat. Demikian pula dalam hal kekuatan persenjataan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Kekuatan itu bukan sekedar kekuatan dari sisi jumlah, bukan sekedar kekuatan fisik, juga kekuatan dalam hal-hal yang lainnya, termasuk persenjataan. Ya. Benar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, ya, meskipun mereka melempar dengan bom, kita cukup dengan subhanallah. Kita cukup dengan Allahu Akbar, bisa mengalahkan mereka. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, ini zikir yang dianjurkan. Namun ada hukum sebab akibat. Seorang juga harus berusaha. Berusaha sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap tahubur, ngawur, ya, yang tidak melihat dari sisi zahir, melihat kekuatan musuh, lalu kemudian menafikan adanya hudnah, maka ini pada akhirnya hal yang sifatnya ngawur, yang tidak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama dari dahulu, mereka telah memfatwakan, jika tidak memungkinkan tinggal di negeri tersebut, hijrah, berhijrah, meninggalkan kampung halaman mereka. Dan Rasulullah SAW telah melakukannya, para sahabat telah melakukannya. Jika memungkinkan untuk melakukan hudnah, ikatan perjanjian untuk tidak saling menyerang, lakukan itu. Dan itu maslahatnya kembali kepada kaum muslimin. Jangan melanggar perjanjian. Ya. Tidak diperbolehkan seorang melakukan pengkhianatan dari perjanjian yang telah ditetapkan bersama orang-orang kafir. Harus seorang istiqamah di atas perjanjian tersebut. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, asal hukum hudnah adalah hal yang disyariatkan. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.